Qala al-muallifu hafidhahullah al-hadith al-musalsal. Hadith al-musalsal. Ta'aribuhu pengertiannya at-tasalsul huwa ibaratun an tasalsuli rijalil isnadi jami'uhum ala sifatin aw halatin wahida wa taratan takunu sifatan lirriwayah wa taratan takunu sifatan lirruwah. At-tasalsul adalah ungkapan tentang berentetnya rijal al-isnad, orang-orang yang ada dalam sanad itu semuanya atas satu sifat, sifatnya sama semuanya, au halatin wahida atau keadaannya sama semuanya. Terkadang sifat itu untuk riwayat, terkadang juga sifat itu untuk rawi. Syarh ta'rif at-tasalsul huwa ibaratun an tasalsuli rijalil isnadi jami'ihim ala sifatin aw halatin wahidah. Tasalsul adalah ungkapan tentang tasalsul, berurutannya, berentetnya satu keadaan yang ada pada sanad hadis tersebut, orang-orangnya semuanya atau sifat dan keadaannya di satu keadaan. Mim mubtada'i sanadi ila muntahahu. Dari orang pertama sampai orang terakhir, semua keadaannya sama. Wataratu takunu sifatan lirriwayah. Terkadang juga sifatnya, kondisinya untuk riwayat. Kal musalsal bisama. Wahuwa yakun alhadith almarwi qad sarraha bihi kullu rawim minar ruwati bisama. Seperti almusalsal bisama. Setiap rawi mengatakan sami'tu fulanan. Sami'tu, sami'tu, sami'tu. Semuanya mengatakan sami'tu. Wa huwa yakun al-hadith al-marwi qad sarraha bihi kullu rawin min ar-ruwabi as-sama' min shaykhihi. Sami'tu shaykhi yaqulu sami'tu, dan seterusnya. Wa taratan sifatul lirwa, terkadang juga sifat untuk rawi, periwayatan. Kayakuna jami'uhum musriyun lirwafan, untuk rawi seperti semuanya orang Mesir. Sanad taib hadis ini semuanya orang-orang Mesir. Musalsalun bil misriyin atau bil yamaniyin. Taib wahual musalsalu biriwayatil misriyin atau hadis at-tashbik bil yad atau tashbih hadis. Semua rawi yang meriwayatkan dia mengisyaratkan dengan tangan seperti ini. Taib. Au al-musalsal bil muhammadiyyin. Artinya musalsal bil muhammadiyyin, semua rawi bernama Muhammad. Cuman orang tuanya, kakeknya yang berbeda. Semuanya Muhammad, Muhammad sampai ke Rasulullah, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam. Misaluhu contohnya al-hadis al-musalsal biqira'ah sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa huwal azizul hakim wal hadis al-musalsal bi inni uhibbuka fillah. Barakallahu bikum. Seperti setiap rawi yang meriwayatkan hadis ini, semuanya mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni uhibbuka fillah. Taib inni uhibbuka fillah sampai yang terakhir. Barakallahu fiik, dibalik. Maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dan mengatakan aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Demikian juga dari sahabat ke tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Sehingga ketika kita tengok dari bawah ke atas, semuanya mengatakan barakallahu fiikum apa? Inni uhibbuka fillah. Barakallahu fikum. Setiap dia meriwayatkan hadis itu. Hadis namanya hadis musalsal. Ini tidak berbicara tentang masalah apa? Kesahihan atau kedhaifan suatu hadis. Cuman ya dilihat saja bahwa inilah keadaannya. Tetap ditengok barakallahu fi syurutu syurutu shihhah yang ada pada setiap sanadnya. Dengannya tetap di barakallahu fikum dihukumi sesuai dengan kaidah pensahihan atau pendhaifan suatu hadis. Baik, al-marfu wal mauquf wal maqtu. Apa perbedaan antara hadis marfu, mauquf dan maqtu? Wal hadits bi i'tibari muntaha sanad yang qasimu ila thalathati aqsam. Baik, hadis ditinjau dari sisi muntaha sanad. Baik, sanad terakhirnya yang qasimu ila thalathati aqsam dibagi menjadi tiga. Siapa yang mengucapkan kata-kata itu atau siapa yang melakukan perbuatan itu dibagi menjadi tiga. Al-awwal wa huwal marfu', hadis yang dirafa'kan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah yang mengatakannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mentakrirnya. Hadis marfu' itu adalah kullu haditsin nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Semua hadis yang disandarkan kepada Nabi bahwa beliau yang mengucapkannya atau beliau melakukan, barakallahu fikum, seperti seorang sahabat mengatakan raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza, berarti marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melakukannya. Aw taqriran atau berupa pengakuan, penetapan atau sifat. Ya, ini seorang sahabat menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk fisiknya atau sifat-sifat dalam bentuk akhlak al-karimah yang ada pada beliau alaihi salatu wasallam. Ini hadis marfu namanya. Yang kedua al-mauquf, hadis mauquf, wa huwa ma nusiba ila sahabi min qaulin aw filin aw taqrir. Mauquf, apa-apa yang disebutkan kepada seorang sahabat bahwa sahabat itulah yang mengucapkannya. Baik, ucapan sahabat atau perbuatan sahabat atau takrir para sahabat. Asalit yang ketiga al-maqtu. Hadis maqtu wa huwa ma nusiba ila tabi'i min qawlin aw fi'lin. Apa-apa yang dinisbahkan ke tabi bahwa tabi'i itu mengatakan atau tabi'i itu melakukan ini dan itu. Barakallahu fikum. Tidak sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai juga ke sahabat. Kalau sampai ke Rasulullah, barakallahu fikum, hadis marfu. Baik, ini juga tidak ditengok tentang masalah apa? Kesahihan atau kelemahan satu hadis. Cuma sekedar dikatakan hadis ini mauquf atau ada marquf atau maqtu. Barakallahu fikum. Dinisbahkan ke siapa hadis ini atau asar ini? Tidak menceritakan tentang kesahihan atau kelemahan satu hadis. Barakallahu fikum. طيب خاتمة وأختم هذا المختصر اللطيف. Kita baca ini barakallahu fikum dari beberapa waktu yang lalu. Ini cuma sekedar barakallahu fikum, sekedar pengenalan tentang istilah-istilah para ulama tentang hadis-hadis yang bisa kita dapati, biasa kita dapati dalam buku-buku para ulama kita. Sehingga kita tidak lagi buta dengan istilah itu. Kita sudah tahu, paham hadis sahih apa, hadis hasan apa, hadis lemah apa, hadis mu'allal bagaimana, dan seterusnya. Khatimah wa akhtimu hadal mukhtasar al-latif bima yajibu ayyatahalla bihi talibul ilm la siyama talibul hadis. Aku tutup mukhtasar ringkasan ini yang sederhana ini bima yajibu ayyatahalla bihi talibul ilm, dengan sesuatu yang semestinya wajib seorang penuntut ilmu berhias diri dengannya. Apalagi adalah dia sebagai talibul hadis. Fala budda yukhlisa niyyah fi talabil ilm. Maka harus seseorang itu ketika dia menuntut ilmu, dia harus mengikhlaskan niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala ketika dia menuntut ilmu, karena ini ibadah. Beda dengan Anda belajar pertukangan, mungkin belajar kedokteran, ketabiban, atau macam-macam dah dari urusan-urusan duniawiya ini. Terserah Anda mau niatkan apa. Barakallahu fikum. Mau niat untuk jadi kaya, cari duit, dan yang lainnya. Silakan. Barakallahu fikum. Tapi ilmu agama ini, ilmu hadis ini, Anda tidak boleh menuntutnya kecuali dibangun di atas keikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa yakuna maqsadahu fihi al-wukuf ala hududillahi azza wa jalla. Dan tujuannya, ketika kita mempelajari syariat ini, mempelajari hadis-hadis ini, al-wukuf ala hududillahi azza wa jalla, berhenti pada batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah larangan, berhenti. Wa ta'atuhu kama yuhibbu ayyuta'a subhanahu. Dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah senang untuk ditaati. Kalau ada perintah, kita jalankan. Wa la yumkinul wusulu ila hada illa biltizami sunani wajtinabil bid'ah. Tidak akan mungkin kita bisa sampai ke martabat ini, ke kedudukan-kedudukan ini, barakallahu fikum, menjalankan perintah dan menjauhkan dari larangan kecuali iltizamus sunnah. Melazimi, menetapi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri dari kebid'ahan. Wala yatahaqqaqu hadza illa bitafriqi baina as-sahih was-saqim min al-akhbar. Dan ini pun tidak bisa tertunaikan kecuali, barakallahu fikum, kecuali bitafriq, harus kita membedakan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah dari hadis-hadis. Barakallahu fikum. Supaya tidak tercampur, sehingga kita betul-betul bisa mengatakan dan meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa thamaratu hadzal ilmin nafi', dan ialah buah dari ilmu yang bermanfaat ini. Ilmu hadis. Wa alaihi ayyabudula taqatahu fi ibadati rabbih wal amali bima alim. Dan bagi setiap penuntut ilmu, ayyabudula taqatahu, dia mencurahkan semua kemampuannya fi ibadati rabbih, dalam menghambakan diri kepada Rabb-nya dan beramal sesuai dengan ilmu. Berikutnya, wa yajibu alaihi alla yahtaqira man huwa dunahu. Seorang tidak boleh merendahkan, meremehkan seorang yang lain yang derajatnya di bawah dia. Jangan dia menganggap bahwa orang itu kapasitas keilmuannya lebih sedikit dari dia, kemudian dia menganggap enteng meremehkannya. La, tidak bisa. Karena setiap orang diberikan kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Anda unggul memang dalam satu bidang, tapi belum tentu di bidang yang lain. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah dia meremehkan dan memandang enteng orang lain. Wala yanzilu wala yunzilu min sya'ni man huwa a'lamu minhu. Barakallahu fikum. Dan jangan dia merendahkan kedudukan orang yang lebih tinggi ilmunya dari dia. Wala yumaril ulama bima ta'allama wala yujari subaha. Wala yumaril ulama, dan dia jangan mendebat para ulama dengan ilmu yang telah dia miliki, dan jangan juga dia, barakallahu fikum, yujari subaha, barakallahu fikum, yujari, yani beriringan dengan orang-orang bodoh. Tapi dia sudah diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berjalan dengan orang-orang dungu. Wa yuwakiru masyayikhahu wa yatawadha'a lahum, dan hendaknya dia memuliakan guru-gurunya. Walaupun guru tidak minta untuk dimuliakan, tapi dia memiliki hak untuk dimuliakan. Barakallahu fikum. Guru-guru kita, dia tidak akan mungkin mengatakan, muliakan saya guru kalian, saya yang lebih tinggi dari kedudukannya dari kalian. Ucapan ini tidak akan diungkapkan oleh seorang guru terhadap muridnya, barakallahu fikum. Karena dia akan dianggap apa? Orang yang sombong, orang yang pengen dimuliakan, pengen ditinggikan, pengen dihormati. Tapi semestinya murid-muridlah yang paham, yang mengerti dari ilmu yang dipelajari, bagaimana dia harus memperlakukan gurunya, yakni memuliakan dan menghormatinya. Barakallahu fikum. ويوقر شيخه مشايخه ويتواضع لهم rendah hati. Walaupun di akhirnya nanti dia lebih pintar, lebih pandai, lebih banyak murid-muridnya dari sang guru yang telah pernah mengajari dia. Jangan pernah barakallahu fikum menganggap gurunya tidak ada apa-apanya atau dia telah barakallahu fikum melampaui gurunya. Karena sang murid bagaimanapun dia, tetap jasa sang guru ada pada dia. Dan sang guru pun tidak boleh merasa dia disaingi oleh sang murid. La mayam bagi. Tidak pantas. Justru seorang guru merasa bangga dia dengan memiliki guru, dengan memiliki murid yang telah berhasil. Senang dia, bahagia dia. Jadi akan terjadi dua. Ketika sang guru ini mendapati muridnya lebih pintar dari dia nantinya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak murid-muridnya dari dia, tinggal kita lihat bagaimana dia menyikapi muridnya ini. Kalau dia merasa bangga, senang keberhasilan sang murid, maka ini menunjukkan tentang apa? Keikhlasan dia ketika dia mengajar. Barakallahu fiik. Akan tetapi ketika dia merasa tersaingi oleh muridnya sendiri, maka dipertanyakan keikhlasannya. Anda memiliki tujuan apa ketika Anda mengajar? Tidakkah yang diinginkan semuanya adalah kebaikan dari kita sendiri atau dari murid kita sendiri atau dari teman kita sendiri? Keikhlasan dan kejujuran yang akan menampakkan nantinya. Barakallahu fikum. Wa yuwaqqir masyayikhahu. Hendaknya sang murid memuliakan gurunya. Wa yatawadha lahum, rendah hati. Bahkan seorang masya Allah, seorang guru yang tawadhu. Ketika dia bersama dengan muridnya yang telah berhasil dan lebih banyak mungkin ilmunya dari dia, dia mengatakan sambil memperkenalkan ketika ada tamu dan pas muridnya ada di situ. Barakallahu fik. Ini perkenalkan, ini murid saya dulu, tapi sekarang dia menjadi guru saya. Masya Allah. Ini menunjukkan tentang apa? Kerendahan hati. Barakallahu fikum. Kerendahan hati. Dan tidak ada seorang pun boleh berlaku iri terhadap orang lain karena keilmuan. La. Karena ilmu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Mauhibah minallahi Subhanahu wa taala. Dan di setiap zaman ada saja orang yang iri dan dengki terhadap sesamanya. Dan biasanya ini terjadi. Para penuntut ilmu, dia dengan penuntut ilmu yang lainnya. Para ulama dengan ulama yang lainnya. Iri dengki selevel dan setak. Barakallahu fikum. Dan pedagang dengan pedagang yang lain. Barakallahu fikum. Pedagang dengan pedagang yang lain. Biasanya satu usaha. Barakallahu fikum. Satu yang sangat sulit untuk kita dapati. Seorang pedagang iri terhadap ulama. Dengki terhadap ulama. Yang ada sesama ulama, sesama penuntut ilmu, sesama pedagang, sesama petani, sesama hakata. Barakallahu fikum. Ketika dia mendapati yang lainnya lebih unggul dari dia. Dan ini terjadi di setiap zaman. Dan tidak akan terbebas dari penyakit ini kecuali siapa? Kata Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala. Tidak akan terbebas dari penyakit ini di setiap zaman. Kecuali para anbiya wal mursalin wassiddiqin. Orang-orang yang jujur dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Barakallahu fikum. Selainnya memungkinkan sekali untuk terjangkiti penyakit ini. Merasa tersaingi. Ini sangat mengerikan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba kembali baca terjemahnya, turjumahnya atau biografinya Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Ketika masuk ke Dinaisabur dalam keadaan dia di apa? dia dijemput oleh 4.000 barakallahu fikum orang yang berkuda. Tidak cerita tentang masalah orang yang naik khimar, naik onta, tidak. 4.000 berkuda menjemput Al-Imamul Bukhari. Sampai wali penguasa pun turut barakallahu fikum menjemputnya. Subhanallah. Gara-gara fitnah keluar Al-Imamul Bukhari dari tempat itu dalam kondisi apa? Cuma berdua dengan muridnya. Gara-gara fitnah. Fitnah dikhalqil Quran. Dituduh Al-Imamul Bukhari bahwa beliau berpendapat bahwa lafzi bil Quran makhluk. Yang ada dua per... Sehingga Al-Imamul Bukhari kasihan luar biasa. Coba tengok biografinya Al-Imamul Bukhari dalam masalah ini. Sangat-sangat menyedihkan. Barakallahu fikum. Tapi Al-Imamul Bukhari tetap Al-Imamul Bukhari. Sampai detik ini setiap saat kita mengatakan qala Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala. Subhanallah. As-sidq ma Allah subhanahu wa taala. Kejujuran yang menjadikan Imam Bukhari rahimahullahu taala sangat tinggi derajatnya. Walaupun telah menghantam beliau barakallahu fikum fitnah yang dibangun di atas hasad sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita. Mengerikan barakallahu fikum. Kita di mana ini? Wa yuwaqqiru syaikhahu masyayikhahu wa yatawadha lahum bal wa yatawadha li kulli nas, bahkan daknya dia tawadhu rendah hati, bukan rendah diri, lain rendah diri, lain rendah hati barakallahu fikum. Baik, bal yatawadha li kulli nas wa yaqdi lahum hawaijahum, dan memenuhi hajatan-hajatannya, keperluan-keperluannya. Barakallahu fikum. Baik. Sang murid memperlakukan gurunya seperti ini. Tapi sang guru jangan juga mengambil kesempatan, oh sebetul itu mesti kita itu yang mesti kasih-kasih pak kita. Baik. Kumpul juga sini sama. Nah bukan begitu barakallahu fikum. Baik. Bukan begitu. Sehingga sebagian ulama tidak mau ke pasar. Tidak mau ke pasar. Karena kalau dia di pasar dikasih-kasih sama orang. Ada yang ngasih ikan, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih macam-macam. Akhirnya tidak mau dia. Barakallahu alaikum. Tidak mau dia ke pasar. Dia suruh orang belanja di pasar. Bukan berarti tidak boleh menerima hadiah. Barakallahu alaikum. Silakan siapa yang memberi hadiah atau menerima hadiah lah Pak Sabi. Tapi kalau ini yang dijadikan patokan untuk dia memenuhi kehidupannya, kebutuhan-kebutuhannya, mayem bagi. Tidak pantas. Kemudian berikutnya wa yasuna nafsahu min mawatiniz zalal. Adanya seorang penuntut ilmu, dia menjaga dirinya dari tempat-tempat mungkin dianggap dia tergelincir. Dalam berucap, dalam bersikap, hati-hati mesti. Wal kalam fi ma la ya'lam, atau berbicara pada perkara-perkara yang dia tidak tahu. Diam aslam. Diam lebih selamat. Yang terakhir wa yuzhiru sunan wa yahmadu al bid'ah wa yakunu fi dunyahu ka'annahu gharibun aw 'abiru sabil. Dan hendaknya dalam kehidupannya dia menampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dijadikan contoh suri teladan. Barakallahu fikum. Wa yuhmidul bid'ah, dan hendaknya dia yang menjadi sebab redupnya kebid'ahan. Barakallahu fikum. Dia menyampaikan ini bid'ah, itu bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu agama ini, penuntut ilmu hadis ini, dalam kehidupan dunianya itu ka'annahu gharib aw 'abir sabil, seakan-akan dia itu adalah orang yang gharib, orang asing. Barakallahu fikum. Atau orang yang sekedar lewat, musafir begitu. Tentunya seorang musafir tidak akan ada yang membangun rumah Barakallahu fikum. Musafir kalau melakukan sesuatu lewat satu, cuma sekedar apa? Nyewa rumah atau nyewa kamar, nyewa hotel, setelah itu ditinggalkan besok. Jadi tidak bakal ada yang, oh mau beli anu dulu di sini, mau beli tanah dulu, mau bangun di sini. Ini bukan musafir berarti kalau begitu. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini khatimah, ini pelajaran. Barakallahu fikum, sekaligus nasihat untuk kita semuanya para penuntut ilmu untuk memiliki sifat-sifat ini. Barakallahu fikum, sifat-sifat yang agung. Muktasab min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir masih ada. Ila adabin akhar ukhra. Ila adabin ukhra katsirah. Dzakarnaha fi kitabina akhlaq. Akhlaqum mahmudah wa akhlaqum madmumah fi talabil ilm. Semuanya kami telah tulis dalam kitab kami, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela dalam menuntut ilmu. Wa kitabuna as-subul an-najiyah li talabi al-ulumin nafiah. Barakallahu fikum. Jalan sukses untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadza wallahu alam walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Insyaallah kita akan masuk ke kitab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.